Masih bersama DJ Kepilek. Bersama DJ Kepilek. Yang kelem tak syak rapi, yang tak kelem tak syak kongi, sing ra penting pikir keri. Yang kowe kelem tak sayang, yo ojo mo kowe bimbang, kasah kakean alasan. Bersama DJ Kepilek. Bersama DJ Kepilek. DJ Kepilek.